tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasihmu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan sangat berarti bagiku.